بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كو مسلمين كو مسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Asyribah, kitab tentang minuman, bab yang ke-6, bab larangan membuat perasan buah dalam wadah yang dicat dengan ter, wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, dan wadah dari batang pohon. Dan menerangkan bahwa larangan itu dihapus dan sekarang halal asal tidak memabukkan. Hadis yang ke-5137, halaman 642. Benar. Ya. Hadis Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Abdul Khaliq ibnu Salamah qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن النقير والدباء والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفة وظننا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. Hadis Abdullah bin Umar yang radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan darinya oleh muridnya Sa'id ibnul Musayyab, yang Sa'id ini diriwayatkan darinya oleh Abdul Khaliq ibnu Salamah. Abdul Khaliq Ibnu Salamah dari gurunya Sa'id ibn al-Musayyab, dari gurunya Abdullah ibn Umar. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah min a'immatit tabi'in, dari imam terkemuka di generasi tabi'in. Ia berkata, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul inda hadzal mimbar. Ya, saya mendengar Abdullah ibn Umar berkata di dekat mimbar ini. Ya. Wa ashara ila mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'id bin Musayyab menunjuk ke mimbar Nabi. Ya. Ini terjadi di zaman tabi'in. Ya. Sa'id mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Umar mengatakan di dekat mimbar ini, maksudnya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di Madinah, di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, qadima wafdu Abdul Qais, telah datang rombongan utusan Abdul Qais. Ya rahmukallah. Datang rombongan utusan Abdul Qais, yang memang Nabi SAW seringkali menerima utusan-utusan yang dari negeri-negeri yang menyatakan mereka sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam, kemudian datang utusan untuk belajar Islam, diajari oleh Nabi SAW, kemudian mereka pulang lagi, diberi kadang tulisan tuntunan, ya, seperti Abu Shah, ada seorang sahabat yang datang dari jauh, kemudian dia karena dia sulit menghafal maka dia meminta untuk ditulis. Jadi tuntunan Nabi itu ditulis dan ini termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara delegasi yang datang menjumpai Nabi dari kaum muslimin adalah yang terkenal ya, wafat Abdul Qais. Ya, utusan Abdul Qais. Datang kata Abdullah bin Umar, utusan rombongan Abdul Qais ala Rasulullah SAW kepada Nabi SAW. Para sahabat yang di Madinah tentu ketika datang utusan ini mereka mendapatkan keberkahan besar karena mereka dapat ilmu baru, dapat pelajaran-pelajaran yang banyak. Yang sekarang ini contohnya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini, yang mana hadis ini kan ditujukan kepada utusan Abdul Qais, ya, rombongan Abdul Qais, tetapi para sahabat menghafalnya. Ya. Fasa'aluhu anil ashribah, kata Abdullah bin Umar, rombongan ini menanyakan tentang tentang minuman-minuman, tentang seputar hukum minuman. Ya. Maka Nabi SAW memberikan beberapa larangan. Fanahahum, maka Nabi melarang mereka anin naqiri wad-dubba'i wal-hantam. Ada tiga ya, anin naqiri wad-dubba'i wal-hantam. Kita tahu berapa? Empat, berarti kurang satu. Yang kurang satu ini nanti, makanya saya tadi dari awal membacakan perawinya, Abdul Khaliq Ibn Salamah dari Sa'id bin Musayyab dari Abdullah bin Umar, karena nanti akan berkenaan dengan mereka. Yang ditanya, yang dilarang oleh Nabi dalam hadis Ibn Umar ini hanya tiga, an-naqiri wad-dubba'i wal-hantam. Yang tidak ada al-muzaffat atau al-muqayyar. Al-muzaffat yang dalam hadis-hadis yang lalu. Faqultu lahu, selesai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Nabi melarang kepada utusan Abdul Qais dari beberapa minuman yang diperas dari buah yang dipendam, diletakkan di dalam bejana atau wadah-wadah tadi. Ad-dubba itu wadah yang dibuat dari labu. Ya. An-naqir, wadah yang terbuat dari pohon yang dilobangi tengahnya. Sementara al-hantam, wadah yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Ya. Kendi. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi karena memang mungkin Nabi mendengar bahwa Abdul Qais ini kabilahnya suka membuat atau benda-benda ini terkenal, mereka yang memproduksinya, dan mereka membuat perasan-perasan buah dan meletakkan di dalam benda-benda tersebut. Nabi melarang mereka dari tiga, jangan kalian letakkan perasan buah yang kalian buat untuk dikonsumsi, untuk diminum di tempat-tempat tersebut. Kalau kalian memang ingin meminum jus buah atau perasan air buah, diletakkan di benda-benda yang lain. Di dalam riwayat yang telah kita pelajari di askiyah. Askiyah ini bejana atau benda tempat air yang terbuat dari kulit. Nah, letakkan di sana. Atau yang lain yang bukan dari tiga jenis tadi. Selesai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kemudian lanjutannya, faqultu lahu ya Aba Muhammadin. Di sini ada dua orang. Yang pertama yang bertanya, faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya. Ya. Yang saya di sini adalah Abdul Khaliq Ibn Salamah tadi. Ya. Abdul Khaliq Ibn Salamah. Maka saya berkata kepadanya, maksudnya kepada Sa'id Ibn Musayyab, gurunya. Ya. Yang tadi meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar, ya Aba Muhammad. Jadi Sa'id Ibn Musayyab ini kunyahnya Abu Muhammad. Ya. Sa'id bin Musayyab, salah satu dari orang-orang yang terkemuka dari generasi tabi'in. Ada yang mengatakan dia yang paling mulia, dia yang paling utama. Ya. Ada yang mengatakan justru yang paling utama adalah Uwais bin Amir al-Qarani. Ya. Dari generasi tabi'in Mukhadram. Mukhadram itu yang hidup di zaman Nabi sebagai Muslim, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Kemudian dia menjadi tokoh terkemuka di generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Ada yang mengatakan justru Sa'id bin Musayyib yang paling utama dari sisi keilmuan, ya, dalamnya ilmu agama, luasnya ilmu agama, maka Sa'id bin Musayyib tidak ada tandingannya. Ini antara penjelasan para ulama. Sa'id bin Musayyib kunyahnya atau panggilan yang didahului oleh Abu atau Ummu atau Ibnu, kunyah. Kunyahnya Abu Muhammad. Berkata muridnya Abdul Khaliq, maka saya berkata kepadanya, gurunya, yaitu kepada gurunya, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, wal muzaffat, ya, wal muzaffat. Lalu yang muzaffatnya mana? Ya. Wa dhananna annahu nasiyahu, kata Abdul Khaliq, kami mengira dia lupa. Ya, seperti begini kita lupa kalau menyebutkan beberapa benda, tentu kita lupa. Misalnya ada lima, sebutkan sekarang lima, nanti besok yang lima itu lupa lagi, mungkin lupa satu, lupa dua, apalagi kalau banyak, apalagi kalau sudah lama. Ya. Maka kami mengira bahwa Sa'id ibn Musayyab ini lupa. Ya. Faqala lam asma'hu yawma'idhin min Abdillah ibn Umar. Ya, ketika itu saya tidaklah mendengar tambahan yang kalian sampaikan ini dari Abdullah bin Umar. Jadi dia memang mendengarnya itu. Walaupun ya, waqad kana yakrahu. Ya, walaupun Abdullah bin Umar tetap secara hukum dia tidak suka. Maksudnya tidak suka dengan memendam perasan buah tadi di muzaffat. Ya, jadi dia berbeda dari antara pengamalan dengan riwayat. Secara penerapan dia memang tidak, tetap berpendapat bahwa menyimpan perasan buah di muzaffat ini tetap tidak dibenarkan dan dia tidak menyukainya. Walaupun secara riwayat dia tidak mendengar riwayat dari Nabi SAW, yang ia dengar cuma tiga itu, ya, dan dia menyampaikan apa yang ia dengar. Jadi itulah alasannya kenapa Sa'id bin Musayyab menyampaikan hanya tiga dari empat tadi, karena itu yang ia dengar dari Abdullah bin Umar, dan dia tahu bahwa gurunya Abdullah bin Umar juga tidak menyukai menyimpan perasan buah, kurma, kismis atau yang lainnya di dalam benda itu, benda muzaffan. Walaupun secara riwayat dia tidak mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke 5137. Berikutnya 5138, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair. Ha, ya, rumus, ya, berpindah sanad ke sanad yang baru. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabirin wa ibn Umar. An Jabirin wa ibn Umar. Apa yang terjadi? Dua orang sahabat. An Jabirin, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, jadi Abu Zubair dari generasi tabi'in meriwayatkan hadis yang sekarang ini dari dua orang sahabat. Ya, yaitu yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, anna Rasulullah SAW naha 'anil naqir wal muzaffati wad dubba. Ya. Ya. An-naqir wal muzaffati wad dubba. Ini jelas sekali, ya. Kalau sanad yang pertama dari Sa'id bin Musayyab tadi, Abdullah bin Umar hanya meriwayatkan apa? Tiga tanpa muzaffat. Sementara di sini dari jalan yang lain dari muridnya Abu Zubair, ya, Abdullah bin Umar justru meriwayatkan tiga, cuma yang disebutkan tidak ada hantam. Justru muzaffat yang ada. Jadi keempat-empatnya walaupun nanti ada tidak disebutkan, tetap tidak akan berubah dengan bermacam-macam jenis riwayat. Kembali kita kepada dua orang sahabat tadi, karena dia dari dua orang sahabat, maka nomornya pun kita tambahkan satu lagi. Hadis yang pertama hadis Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah atau Ibnu Umar. Hadis yang kedua adalah hadis Jabir. Yang pertama hadis Ibnu Umar karena seiring dengan hadis sebelumnya. Yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah karena dia yang baru, ya, ada di riwayat ini. Jadi 5138 bersamaan dengannya nomor yang baru 5139. Ya, untuk hadis yang satu nomor dalam kitab ini. Berikutnya 5140 di bawahnya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil jarri wad-dubba'i wal muzaffan qala Abu Zubair wa sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallam 'anil jarri wal muzaffati wan naqir wa kana Rasulullah sallam idza lam yajid shay'an yuntabadu lahu yuntabadu lahu fihi nubidha lahu fi tawrin min hijara. Berarti ini juga dua nomor ya, karena juga dari dua hadis, yang pertama dari Abdullah bin Umar, yang kedua dari Jabir bin Abdullah. 5141 di akhir hadis Jabir ya, dan awalnya sama cuma menyebutkan berbeda ya. Ya, kalau hadis Ibn Umar anil jarri wad dubba'i wal muzaffan. Al jar itu hantab. Ya, al jar yang istilahnya al hantab wad dubba'i wal muzaffan. Sementara hadis Jabir setelah menyebutkan ketiga-tiganya al jar wal muzaffat wan naqir. Ya, ini an-naqirnya di hadis Ibn Umar ad-dubba, sementara dia an-naqir, itu perbedaan. Di ujung hadis Jabir wa kana Rasulullah sallam idza lam yajid syai'an yuntabadu lahu fi. Nabi SAW adalah Nabi SAW bila mana tidak menemukan wadah yang dia dalam dia yang dia gunakan untuk menyimpan perasan buah ya. Maka nubidha lahu fi taurin min hijarah, maka dia meletakkan air perasan buah tadi di wadah yang terbuat dari batu. Ada ya sekarang, ada, dia bukan tanah ya, terbuat dari batu ya. Jadi Nabi SAW mungkin dipahat dia, kalau sisi kerasnya mungkin bisa saja keras dari tanah liat, juga keras dari tembikar. Sekarang ini Nabi SAW karena tidak ada yang lain, yang ada cuma yang terlarang tadi, maka dia membuat perasan air buah itu di wadah yang terbuat dari batu. Fi taurin min hijarah. Ya. Ini di awal-awalnya sampai Nabi begitu ketat menerapkannya. Dan yang kedua yang mungkin kita perlu pahami di sini bahwa membuat perasan buah ini sudah biasa. Dan sebelumnya mereka juga sudah biasa, tapi tujuannya membuat khamar. Ya, membuat membuat tuak, membuat khamar. Nah, sementara setelah diharamkan khamar, mereka tetap melanjutkannya. Nah, cuma yang diperhatikan di awal-awal pengharaman ini, jangan sampai membuat perasan, menyimpan perasan air buah itu di tempat-tempat tadi, karena di antara yang disebutkan oleh para ulama bahwa proses perubahannya kepada khamar itu sangat cepat. Nah, sehingga ketika dikira belum saatnya jadi khamar, kita tetap mengonsumsi, ternyata dia sudah jadi khamar, sehingga terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab dilarang oleh Nabi di awal-awal pengharamannya. Yang pelajaran kita sekarang ini adalah, dan nanti hukumnya dihapus. Ya, hukum larangan di tempat tersebut menyimpan perasan buah, air buah di tempat tersebut sudah tidak diharamkan lagi. Ya. Hadis setelahnya 5142. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Awana an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبد له في طول من حجارة. Ini yang tadi di ujung hadis Jabir yang sebelumnya. 5143. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. Awal-awalnya Nabi SAW biasanya dibuatkan air perasan buah itu di siqa. Siqa yang tempat yang terbuat dari kulit. Dari kulit. Fa idza lam yajidu siqaan, ketika apabila mereka tidak menemukan siqa, nubidalahu fi taurin min hijara. Ya. Maka dibuatkan perasan air buah di wadah yang terbuat dari batu. Nabi tidak menggunakan yang terlarang tadi, yang beliau larang, dubba. Berarti dubba ada di zaman Nabi SAW, terutama di kabilah wafat Abdul Qais tadi, kemudian Al-Naqir, Al-Muzaffan, Al-Hantam, ya. Jadi mereka tidak menggunakan, walaupun ada, mereka mencari tempat wadah yang tidak terlarang, yaitu taurun min hijarah, yaitu semacam wadah yang dibuat dari batu. Faqala ba'dul qawmi wa ana asma'u li Abi Zubair min biram, qala min biram, ya. Biram tadi sejenis batu, ya, ya. Kata sebagian kaum, ya, maksudnya dari perawi, dan saya mendengar dari hadis dari Abu Zubair sendiri bahwa dimaksud riwayat yang lain di sini kan min hijarah, dari wadah yang terbuat dari hijarah. Kata-kata hijarah ini yang berubah dalam riwayat lain dengan fi taurin min biram, ya. Kalau tadi min hijarah, kalau di sini min biram, dan maknanya sama, ya. Juga batu, ya. Juga batu. Wa ana asma' li Abi Zubair fi taurin min biramin qala min biram, itu dari biram. Biram ini juga nama lain dari batu, ya. 5144. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala Abu Bakr an Abi Sinan wa qala ibn Musanna an Dirar ibn Murrah an Muharib an ibn Buraidah an abihi ha, ya. Kembali ke sanad yang lain, berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Muhammad ibn Fudail قال حدثنا درار بن مرة أبو سنان أن محارب بن دثار أن عبد الله بن بريدة أن أبيه. أن أبي نسبت نبي سابت بريدة بن الحصين رضي الله تعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم أن أني yang menghapus. Ini hukum yang menghapus. Ya, نهيتكم أن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها wala tasrabu muskiran. Ini yang kita tuju, ya. Ini hadis yang menghapus, ya, larangan menyimpan perasan air buah yang dibuat khamar sebelumnya, seperti kurma, kurma mengkal, kurma rutab, kurma tua, kemudian kismis, ya. Misalnya dibuat juga terlarang, ya, ketika digabungkan antara dua. Kalau satu jenis misalnya enggak apa-apa, misalnya kita simpan perasan air buah, perasan kurma, dipendam pagi hari, nah, masukkan ke dalam air, ya. Kemudian apapun bentuk bendanya, dari kaca atau dari apapun juga, silahkan, karena memang sudah akhir dari hukumnya dibenarkan. Sampai nanti sore hari atau besoknya, ya. Kata Nabi SAW dalam dua sanad tadi dari hadis Buraidah, ya, hadis Buraidah, ya, hadis Buraidah. Cuma Buraidah ini yang tadi saya katakan Buraidah ibn Husayb, ya. Bisa jadi yang lain, kita insyaallah cari, karena di sini tidak disebutkan nama sahabatnya, nama anaknya yang disebutkan Abdullah ibn Buraidah, ya. Anaknya merupakan dari ayahnya. Ayahnya bisa kan, jelas sudah namanya adalah Buraidah, ya. Nama ayahnya Buraidah, nama kakek dari Abdullah ini bisa, karena ada sahabat namanya Buraidah ibn Husayb, Buraidah ibn Husaybi radhiyallahu taala. Bisa jadi dia Nabi SAW bersabda, nahaitukum anin nabidhi, saya melarang kalian dari perasan. Ya, perasan buah, maksudnya dari wadah-wadah yang disebutkan, illa fi siqa, dan kecuali perasan yang disimpan di siqa. Tadi apa siqa? Wadah yang terbuat dari kulit. Ya. Kemudian kata Nabi, fasrabu fil asqiyati kulliha, maka minumlah dari di semua wadah-wadah. Ya. Ya. Minumlah dari semua wadah, termasuk yang empat terlarang, minumlah. Yang penting kalian hindari apa? Wala tasrabu muskiran, jangan kalian minum sesuatu yang memabukkan. Jadi intinya memabukkan. Kalau tadi yang empat tadi, walaupun tidak memabukkan, tetap terlarang. Walaupun belum sampai ke tingkat khamar, disimpan di tempat yang awalnya ya, disimpan di empat tempat tadi, itu tidak dibenarkan diminum walau tidak memabukkan. Kalau sekarang dihapus semua hukumnya, silakan minum dari wadah apapun juga kalian simpan perasan buah, tetapi yang penting jangan sampai sudah jadi khamar. Ya, kalau sudah jadi khamar jelas haramnya bukan karena tempatnya, tapi haramnya karena khamarnya. Kalau tadi kan haramnya karena tempatnya. Ya, karena ditimpan di tempat tersebut dia jadi haram, karena Nabi mengkhawatirkan ya sampai ke tingkat khamar. Kalau yang sekarang ini walaupun diletakkan di wadah yang terbuat dari kulit siqa, tetapi dia sudah disimpan lama sekali. Ya. Sekarang orang menyimpannya di botol ya. Ya, di botol, bukan tidak ada satupun yang namanya botol di empat tadi. Ada botol? Tidak ada. Tetapi dia khamar. Kalau dia khamar dimanapun simpannya tetap haram. Kalau yang tadi perasan buah, air buah yang dahulu dibuat khamar, ya, yang dahulu dibuat khamar dari buah tersebut diletakkan di benda yang empat tadi, awalnya dilarang dan akhirnya dibenarkan. Yang penting jangan sampai kalau sudah jadi khamar. Kalau sudah jadi khamar maka jangan kalian minum karena dia khamar, karena dia sudah memabukkan. Wala tasrabu muskiran. Ya. Wala tasrabu muskiran. Kalau sudah khamar, setetes pun haram. Ya. Kalau sudah khamar, setetes pun haram. Kalau yang tadi, walaupun belum khamar asalnya ya, tetapi disimpan perasannya itu di salah satu wadah yang empat tadi, dia haram walaupun tidak memabukkan. Karena tempatnya itu yang dilarang oleh Nabi SAW, dan itu sudah dihapus ya, hukumnya. Kemudian nah silakanlah minum dimanapun kalian meletakkan menyimpan perasan air buah ya, yang misalnya kurma atau yang lainnya, asal jangan sampai sudah jadi khamar. Kalau sudah jadi khamar maka haram karena khamarnya ya, karena khamarnya haram ya, itu yang dimaksud dengan wala tasrabu muskiran. 5145. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Dhahhak ibn Makhlad an Sufyan an Alqamah ibn Marthad an ibn Buraidah an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahaitukum anidh dhurufi wa innadh dhurufa aw dharfan la yuhillu shay'an wa la yuharrimuhu wa kullu muskirin haram. Ya, dahulu saya melarang kalian dari wadah-wadah tertentu. Ya. Ini zuruf. Zuruf ini wadah tempat. Asalnya zuruf ini adalah amplopnya, tempat sesuatu. Ya. Amplop besar kecil juga namanya, tempat kertas, tempat surat, tempat apapun juga. Ya. Di sini zuruf ini maksudnya wadah, ya, tempat air, tempat minuman. Dahulu saya melarang kalian dari beberapa tempat minuman. Ya. Kemudian Nabi mengatakan la yuhillu shay'an wa la yuharrimuhu dharfan la wa inna adh-dhurufa, sesungguhnya wadah-wadah tidaklah menghalalkan sesuatu dan juga tidak mengharamkan. Ini hukum asalnya, hukum akhirnya, bahwa wadah itu tidaklah menjadikan sesuatu itu halal atau sesuatu itu jadi yang asalnya halal kemudian dengan meletakkan di tempat itu di salah satu tempat jadi haramnya. Ya. Seperti tadi asalnya kan perasan air buah itu bila mana tidak dicampurkan ya halal dan dia tidak jadi khamar. Kemudian bila mana diletakkan di duba jadi haram dia. Ini asalnya yang sebelum dihapus. Nah, kemudian dihapus oleh Nabi yang mengatakan sebenarnya wadah-wadah tadi tidaklah menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal. Ya, misalnya kalau di siqa yang terbuat dari kulit diletakkan khamar. Jadi halal dia? Tidak, karena dia jelas khamar. Nah, yang kalau seandainya perasan air buah yang baru dibuat pagi tadi diletakkan di duba atau di nakir atau di hantam, jadi haram dia? Tidak, karena akhir dari hukumnya bahwa benda-benda tadi, wadah-wadah tadi tidaklah mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram. Ya sekedar wadah. Nah, ini hukum akhirnya. Ya, walaupun awalnya tidak dibolehkan dan dilarang oleh Nabi dan alasan melarang itu sudah kita jelaskan ya. Ya, alasan melarang karena memang benda-benda tadi cepat membuat proses pengkhamaran, kemudian juga masih kuatnya keinginan mereka masih dekatnya waktu antara diharamkan khamar dengan kejadian ini. Baru saja diharamkan khamar mereka masih berupaya untuk menguatkan diri untuk tidak minum lagi. Walaupun prosesnya bertahap tetapi tetap ketika diharamkan minuman biasa berat mereka untuk menjaga diri. Untuk membantu mereka menjaga diri, Nabi SAW melarang karena memang tetap mereka membuat perasan air buah, tetapi jangan kalian buat di tempat yang empat tadi karena proses untuk mengkhamarkan itu cepat. Itu sebabnya alasan kenapa dilarang oleh Nabi SAW. Setelahnya di ujung, di akhir Nabi mengatakan wadah-wadah tidaklah mengharamkan sesuatu dan juga sebaliknya tidak menghalalkan yang haram. Tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan juga tidak menghalalkan apa yang diharamkan. Seperti khamar kemudian letakkan di wadah yang bukan yang empat tadi ternyata bisa halal, enggak. Dia tetap khamar. Ya. Inilah kemudian di ujungnya Nabi mengatakan wa kullu muskirin haram. Ini kaidah. Wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Ya. Setiap yang memabukkan itu yang menghilangkan akal. Ya, menghilangkan akal haram. Kullu muskirin haram. Ini menjadi kaidah fikhiyah. Kaidah usuliyah. Itu kaidah min qawaid syara' merupakan kaidah dari kaidah syariat bahwa setiap yang memabukkan haram. Ini kaidah umum. Ya. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Walaupun diletakkan di tempat yang tidak bukan dari empat tadi, tetap saja haram karena dia memabukkan, maka dia haram. Ya. 5146 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Mu'arrif bin Wasil an Muharib bin Dithar an Ibn Buraidah an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kuntu nahaitukum anil ashribati fi dhurufil adami fashrabu fi kulli wi'in ghaira alla tashrabu muskiran. Ini hadis ini bermasalah ya. Lafaz hadisnya, dahulu saya melarang kalian dari minuman-minuman yang diletakkan di dalam wadah-wadah kulit. Padahal tidak ada larangan. Ada kulit dari yang empat tadi? Tidak ada. Ya, tidak ada kulit. Justru yang dikecualikan malah kulit. Ya. Makanya di sini Imam Nawawi menjelaskan, mungkin kita coba langsung lihat ya. Uraian Imam Nawawi. Bahwa terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perawi dalam riwayat yang sekarang ini. Ya. Jadi bahasa Arabnya ada. Sulit cari. Berapa? 52 ya. Ya. 652 perkataan al-qadi, perkataan al-qadi. Ya. Al-qadi berkata mulai dari 51 ya, 651. Sabda Nabi SAW, aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman. Maka minumlah kalian dari semua wadah yang ada dan janganlah meminum sesuatu yang memabukkan. Ini yang tadi ya. Dalam riwayat kedua disebutkan, ini yang sekarang kita baca, aku pernah melarang kalian memakai wadah dari kulit. Tidak ada larangan. Ya. Karena semua wadah dari kulit atau satu wadah dari kulit tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya. Dan setiap yang membukan adalah haram. Dalam riwayat ketiga diterangkan, aku pernah melarang kalian dari minuman yang ada pada wadah dari kulit yang telah disamak. Minumlah pada semua wadah yang ada, namun janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Al-Qadi berkata, riwayat kedua ini terdapat perubahan dari sebagian perawi. Jadi dirubah, ada terjadi perubahan yang melenceng dari hadis riwayat yang banyak. Ya. Seharusnya, ya, di sini dia mengatakan, yang benar adalah aku pernah melarang kalian untuk tidak minum kecuali memakai wadah dari kulit. Ya. Kecuali. Ya. Dihapus kata kecualinya. Ya. Dihapus kata kecualinya. Yang sebetulnya harus ada. Riwayat pertama juga ada perubahan yang benar adalah ada yang riwayat pertama juga ada perubahan yang benar adalah minumlah pada semua wadah yang ada, wadah minuman. Ya. Dan wadah dari kulit masih senantiasa dibolehkan dan diizinkan untuk menggunakannya. Sesungguhnya yang terlarang adalah selain wadah-wadah yang disebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat pertama. Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman. Maksudnya yang terbuat dari kulit. Ya. Jadi ini yang sekarang perlu kita perhatikan bahwa riwayat ini nahait kuntu nahaitukum anil asibati fi illa fi dhurufil adami. Saya dulu melangkahkan dari meminum minuman dari beberapa wadah kecuali wadah yang terbuat dari kulit. Fasrabu fi kulli wi'ain. Sekarang minumlah dari semua wadah. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang dilarang. Minumlah dari semua wadah. Maksudnya perasan air buah. Kalau minum air zam-zam apapun tempatnya. Yang maksud adalah minuman air buah. Perasan kurma kemudian letakkan dalam wadah-wadah tersebut. Di ujung syariatnya adalah tidak dilarang dari meminum perasan buah yang diletakkan di apapun tempat. Ya. Fasrabu fi kulli wa'in ghaira alla tasrabu muskiran. Yang kalian perhatikan, yang penting kalian perhatikan adalah jangan sampai meminum yang memabukkan, karena yang memabukkan khamar. Ya. Yang memabukkan khamar. Paham ya? Yang tadi itu kalau tidak, bagaimana cara menambahkan ini tidak bisa menambahkan hadisnya seperti itu. Cuma yang harus kita ketahui bahwa di situ ada perubahan yang dilakukan oleh perawi ya, yang kuntu nahaitukum anil asribati illa fi dhurufil adami. Tapi jangan ditambahkan pula. Ya. Hadisnya seperti itu memang riwayatnya. Yang harus kita ketahui bahwa perawinya telah melakukan perubahan. 5147 terakhir ya. Alhamdulillah. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Abi Umar wal lafdhu li ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibn Sufyanu an Sulaiman al-Ahwal an Mujahid an Abi Iyad an Abdullah ibn Amr قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوئية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفة. حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما kata beliau ketika Nabi SAW melarang dari menyimpan perasan buah di beberapa bejana wadah. Lalu mereka mengatakan laisa kullun nasi yajid. Ya. Tidak semua orang yang mampu untuk mendapatkan selain dari empat tadi untuk membuat perasan air buah. Kalau kita tinggal jawabnya jangan buat perasan buah. Ya. Tetapi Nabi SAW justru memberikan keringanan fa arkhasalahum fil jarri Nabi SAW memberikan keringanan meletakkannya, menyimpannya di al-jar, yaitu wadah yang terbuat dari tanah liat. Itu yang dikecualikan oleh Nabi untuk mereka yang tidak punya apa yang lain. Tidak punya yang lain, tidak punya dari Nabi kan ketika dia tidak dapat bejana atau wadah yang terbuat dari kulit, dia letakkan di mana? Di wadah yang terbuat dari batu. Mereka kebanyakannya sulit untuk mendapatkan itu. Tidak dari kulit, tidak dari batu. Lalu bagaimana caranya? Yang penting kita juga mau membuat benda-benda tersebut karena kebutuhan. Ya, kebutuhan, tidak ada gula ya. Ya. Mereka untuk minum minuman yang manis seperti itu, dibuat perasan, diperas buah-buah, kurma, kemudian masukkan dalam air, airnya yang mereka minum. Ya. Kalau kita kan tinggal ada gulanya, gula aren, gula apa semua ada. Nah, maka bagaimana caranya? Nabi SAW khususkan atau kecualikan untuk mereka al-jar, yaitu al-hantam, ya, dan tidak membolehkan muzaffar dan yang lain-lainnya. Inilah hadis-hadis yang ada, yang cukup banyak ya, di bawah bab yang ke-6 ini, yang menjelaskan tentang awalnya dilarang meletakkan perasan air buah kurma dengan jenis-jenisnya, kismis dan yang lain-lainnya, di wadah-wadah tertentu, yang akhir-akhirnya dibolehkan kembali oleh Nabi SAW karena memang situasi kaum muslimin sudah begitu takut untuk meminum yang memabukkan. Untuk meminum yang memabukkan di zaman itu. Kalau sekarang orang mudah. Ya. Ya. Alhamdulillah di negeri kita mudah-mudahan terus seperti itu. Tidak dilegalkan menjual ya, minuman-minuman yang memabukkan. Mudah-mudahan tetap seperti itu. Sementara di negara lain, ya, selain dari Arab Saudi ya, negara dimanapun, ya, negara Islam dimanapun, mudah untuk mendapatkan. Saya pernah ke negara tetangga, pergi masuk ke salah satu supermarket, isinya itu semua ya, minuman. Dan pernah saya di salah satu negara Arab di bandara mencari air mineral payah. Ya. Isinya itu semua. Alhamdulillah negara kita semoga itu terjaga, bahwa jual beli minum-minum mabukkan tidak dilegalkan, ya, tetap terlarang. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada pemimpin kita, terutama kepada presiden dan wakil presiden yang barusan dipilih dan diangkatnya. Semoga Allah berikan petunjuknya, diberikan kekuatan untuk mengayomi rakyatnya, mengurusi pemerintahan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.